pohonan di tanah haram. Illa idkhir, kecuali lidkhir. Wada istifna, perbolehkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ketika Abbas, paman Nabi SAW meminta rukhsah keringanan tentang pohon idkhir, karena idkhir dipakai untuk keperluan mereka. Jadi untuk menutupi pada liang lahat, ranting-rantingnya, dan juga untuk menutupi di atap-atap rumah mereka. Dan Nabi SAW mengatakan ila idkhir. Dan haram Madinah juga sama. Dan hudud-hududnya insya Allah kita akan bahas. Batasan-batasan sampai mana batasan al-haram Mekah, dan juga sampai mana batasan haram Madinah, nanti akan kita bahas. Nah, dan juga dilarang seseorang untuk Saidul Haram Madinah dan juga Mekah. Nah, berburu untuk orang yang ihram dan juga orang yang tidak dalam keadaan ihram di tanah haram, hada ma yajuz. Di tanah haram, hada ma yajuz. Nah, di tanah haram. Nah, sedangkan seseorang yang sudah dalam keadaan ihram, ketika ihram sampai Mekah itu dilarang. Nah, ketika ihram di miqat sampai Ka'bah, ketika dia tawaf, itu dilarang. Nah, sedangkan yang orang-orang yang tidak dalam keadaan ihram, boleh bagi mereka untuk berburu, jais, karena itu di luar tanah haram. Nah, tanah haram itu ini di ada sekitar Mekah kecil. Nah, nanti pembatasannya akan kita akan sebutkan. Tayyib. Seseorang yang mendapatkan pohon yang di sana sudah tumbang, terkena hujan, angin, dan sebagainya, tertabrak. Nah, boleh seseorang untuk mengambil, memanfaatkan dari potongan-potongannya tadi, boleh. Jais. Nah, karena dia tidak menebang dengan sendirinya, terkena angin atau lain sebagainya, fa'ada jais. Kemudian dikatakan oleh Syaukani rahmatullahi taala alai, wa yahramu saydu wajjin wa shajaratuhu. Saydul wajjin itu wadi fi Taif, juga dikatakan oleh Ibnu Athir fi Nihayah. Dan kita juga Nihayah fi Gharibil Hadis dikatakan bahwa al-wajjin yaitu nahiyah fi Taif, daerah di Taif. Naam, daerah di Taif dikatakan oleh Ibnu Athir, sebutkan oleh Ibnu Athir. Nihayah. Ya. Akan tetapi hadis yang berkaitan tentang saydu wajjin di daerah Taif itu sanadnya lemah. Hadis sanadnya lemah, dilemahkan oleh para ulama. Nah, dan pembahasan ini telah kita bahas. Ya. Saydu wajjin yaitu hadis Zubair. Hadis Zubair, yang dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan juga Al-Bukhari fi tarikhi. Bukhari bukan di sahihnya, tapi fi tarikhi, disebutkan tarikh kebir. Dan fi sanadihi Sulaiman, afwan bukan Sulaiman, Muhammad ibn Abdullah ibn Ihsan. Fi sanadihi tentang Saidu Wajjin Muhammad ibn Abdullah ibn Ihsan an abihi, dan dua-duanya layin termasuk dari kalimat jarh yang bima'ana da'if, sebagian dari disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alaih di talqis. Tayyib, itu hal-hal yang diharamkan ketika seseorang dalam keadaan al-ihram. Nah, di sini Syaukani rahmatullahi taala alaihi tidak menyebutkan yakni yang disunahkan seseorang ketika dalam keadaan ihram. Nah, sesuatu yang disunahkan seseorang ketika dalam keadaan ihram, kita akan sebutkan beberapa di antaranya, yaitu at-tanadduf indal ihram, membersihkan diri seseorang ketika dalam keadaan al-ihram. Naam. Wa hadha hukmu sunnah. Tanadduf, yang di antaranya seseorang menghilangkan bebauan di badannya, mencabut bulu ketiak, khusus syarit, memendekkan kumisnya, dan juga memotong kukunya, bersihkan, mencukur bulu kemaluannya. Ketika seseorang akan ihram, wala hukmuhu sunnah. Ada hukmuhu sunnah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahmatullahi taala alaihi fil Mughni. Dikatakan oleh Syekh bin Tsaimin rahmatullahi taala alaihi, agar seseorang ketika dalam keadaan ihram itu tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, yang diantaranya mencabut bulu ketiak misalkan, atau memotong kukunya yang kukunya lupa masih panjang misalkan, dia lupa, ditakutkan ketika dalam keadaan ihram di mobil ataupun di bis potong kuku dia, padahal itu sesuatu yang diharamkan ketika ihram. Sehingga sebelum ihram hal-hal yang tadi dibersihkan semuanya. Seseorang ketika dalam keadaan ihram, dia hanya memakai dua kain. Kain yang menutupi bawahnya, kain juga kain yang menutupi atasnya. Dan juga ketika dalam keadaan nanti tawaf, tiba, yakni menutup pundak yang sebelah kiri, kemudian dibuka pundak sebelah kanan. Dan otomatis nanti akan terlihat bulu ketiak yang panjang-panjang cabut. Kalau emang sakit untuk dicabut, dikatakan oleh para ulama dicukur boleh. Karena illah untuk membersihkannya adalah menghilangkan. Dicabut, kalau cabut sakit, karena ada sebagian orang itu sakit untuk mencabut bulu ketiak, sakit, tidak kuat, boleh digunting, boleh. Jais. Karena illahnya untuk membersihkan, dibersihkan. Dan juga di antaranya itu halqul anah, bersihkan kemaluan, dicukur, dibersihkan, dicukur. Dan hal ini disunnahkan bukan hanya ketika ihram saja. Dua ihram juga hal itu disunnahkan. Kan tapi untuk menghindari hal-hal yang seseorang takut melakukan ya ketika dalam keadaan ihram, maka dihilangkan sebelum ihram, dihilangkan. Dihilangkan. Baik. Kemudian hal-hal yang disunnahkan seseorang ketika dalam keadaan ihram, yaitu ghusl al-muhrim min al-irada al-ihram, mandi. Mandi seseorang ketika akan ihram. Jadi qaul jumhur ulama dan hukumnya adalah sunnah. Di sana terdapat dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ketika Nabi alaihi salatu wasallam makanya berihram, Nabi alaihi salatu wasallam mandi. Hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, anna Nabi alaihi salatu wasallam tajarrada li ihlalihi wa ghtasala. Syahid wa ghtasala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ketika akan ihram beliau mandi. Para fuqaha istidlal dengan hadis ini disunnahkan untuk mandi. Dan mandi adalah termasuk dari mimbab an-nadhafah. Dan hukumnya sunnah. sunnah sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama. Semuanya dikatakan oleh jumhur ulama. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian, hal-hal yang sunnahkan seorang ketika dalam keadaan ihram, yang diantaranya yaitu memakai wangi-wangian di badannya ketika ihram. Memakai wangi-wangian di badannya ketika ihram. Nah. Hal ini sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, saya pakaikan wangi-wangian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yuhrim, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram. Bahkan Rasulullah sallallahu, bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha melihat ka'ani anzuru ila, saya seperti melihat putih dari warna wangian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini di badan dan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, laisa biwajib. Dan perlu kita beri tanbih bahwa memberikan wangi-wangian yasin adalah di badan, bukan di pakaian ihram. Walaupun nanti ketika dia sedang ihram itu dengan tidak sengaja terkena wangian tadi di pakaian ihramnya, fahada la yadur. Karena dia tidak dengan sengaja. Nah, otomatis seseorang ketika memakai wangian di badan, kemudian memakai kain ihram, pakaiannya tadi terkena oleh wangi-wangian, fahada la yadur. Karena dia tidak sengaja. Berbeda dengan seseorang yang memberikan wangian sengaja pada kain ihramnya, fahada ma yajuz. Fahada ma yajuz. Nah. Hal ini sebagaimana pendapat Al-Alamah Syekh bin Baz juga mengatakan hal seperti ini, disunahkan untuk memakai wewangian di badan. Syekh Mubil, Syekh Uthaimin juga sama. Disunahkan untuk memakai wewangian di badan. Boleh di rambutnya, boleh memakai wangi-wangian di badannya ataupun di janggutnya, fahada jais. Yang dilarang adalah di pakaiannya, pakaian ihramnya. Kemudian yang disunahkan seorang ketika dalam keadaan ihram yaitu talbiyah. Nah, wa talbiyah fahada hukmuhu sunnah. Bagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dalam hadis Ibnu Umar, ma halla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indal masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berihlal kecuali di masjid. Dan juga di sana terdapat hadis dari Khalad bin Sa'ib bin Abihi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atani Jibril fa arani an amura ashabi ay yarfa'u aswatahum bi ihlal. Telah datang kepadaku Jibril memerintahkan kepada para sahabatku untuk mengeraskan suaranya bi ihlal, ketika ihlal. Nah, ini ketika bertalbiyah. Ketika bertalbiyah. Lafaz talbiyah sebagaimana di dalam hadis Jabir. Hadis Jabir disebutkan. Lafaz dari talbiyah itu hadis tentang pokok sifat dari haji Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis Jabir itu disebutkan secara terperinci tentang bagaimana hajinya Nabi alaihissalatu wassalam. Dan hadisnya mayam cukup panjang. Di sana disebutkan tentang kaifiyah al-hajji Nabi alaihissalatu wassalam. Dan dalam bertalbiyah disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Naam, ini lafaz dari talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini lafaz dari talbiyah. Sehingga seorang dihafalkan lafaz dari talbiyah di sini, keanangkan dibaca terus ketika dia akan ketika dan ihram menuju ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Naam. Ini lafaz dari talbiyah. Dan disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Naam. Tayyib. Ibnu Qudamah rahimatullahi taala alaihi menyebutkan bahwa talbiyah itu harus dengan berbahasa Arab, bil arabiyah. Naam. Dikatakan Ibnu Qudamah rahimatullahi taala alaihi la yulabbi illa la yulabbi bi ghairi al arabiyah. Jangan bertalbiyah dengan selain dari bahasa Arab. Sama seperti al-adhan, zikir-zikir yang lain ketika salat, itu bil-arabiyah. Fala yushra' bi-arabiyah, tidak disyariatkan. Fala yushra' bi-ghairi al-arabiyah. Afwan, saya ulangi. Fala yushra' bi-ghairi al-arabiyah, tidak disyariatkan selain dari bahasa Arab. Selain dari bahasa Arab. Naam. Dan apakah perempuan itu mengeraskan suaranya ketika talbiyah? Ibn Abdul Bar menyebutkan bahwa ijma para ulama bahwa sunnah fil mar'ah untuk tidak mengeraskan suaranya. Akan tetapi cukup dia mendengar dirinya talbiyah. Nah. Wa hukmu sunnah laisa biwajib. Nah. Dan dalil mengeraskan suara telah datang kepadaku Jibril alaihi salatu wassalam, fa amaruni an amur ashabi an yarfa'u aswatuhum bi ihlal. Dikatakan oleh para ulama, oleh jumhur, hadza sunnah. Naam, dan yang memalingkan dari sesuatu yang wajib, ini perintah kepada sesuatu yang sunnah, wahyal masyaqqah. Naam, masyaqqah yakni bisa memberatkan diri seseorang yang apabila dia tidak mampu untuk mengeraskan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalian tahu sendiri orang sedang dalam keadaan haji, jauh dari tempatnya, dalam keadaan safar, nah, panas terik matahari, yang hanya dia memakai kain yang menutupi badan yang di atas, dan juga ininya tidak boleh untuk memakai topi, kalansuah, dan sebagainya. Sehingga ditakutkan masyakkah kepada mereka bahwa diharuskan terus-menerus mengangkat suaranya. Nah, ini masyakkah, memberatkan diri. Sehingga para menyebutkan bahwa ini sunnah. Sunnah untuk mengeraskan suaranya ketika talbiyah. Naam. Dalil rijal. Naam. Sebagaimana pendapat dari jumhur ulama. Naam. Taib, siapa yang bisa mengulangi? Karena di sini tidak disebutkan hal yang sunahkan ketika ihram. Hah? Taib, atanadduf, membersihkan diri indal ihram. Nah, wa hadha hukmu sunnah. Apa saja? Mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, kemudian kuku juga sama. Nah, ini semuanya tanadduf sebelum ihram. Nah. Kemudian apalagi yang kedua, mandi ghusl. Nah. Jais. Mau mandinya pakai sabun mandi boleh. Ada jais. Sama seperti memakai wangi-wangian di badannya. Memakai sabun mandi sama wangi-wangian ketidi di badannya. Ini sebelum ihram. Nah. Ketika akan ihram. Nah. Kemudian apa lagi? Memakai wangi. Wangi-wangian. Memakai wangi-wangian. Nah. Di badannya apa di pakaiannya? Di pakaiannya. Afwan, di badannya. Afwan. Memakai wangian di badannya. Bukan di pakaiannya. Sedangkan di pakaiannya mayajus. Nah, maka wangian di badannya indal ihram. Wahada sunnah. Kemudian apalagi yang disunahkan? Ihlal, bertalbiyah. Nah, bertalbiyah di sini disunahkan, dan disunahkan ketika bertalbiyah untuk mengeraskan suaranya. Mengeraskan suaranya sesuatu yang standar saja. Yakni keras tapi bukan keras sekali. Nah, keras labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah. Di dalam baca talbiyah di sini karena termasuk dari zikir itu baca sendiri-sendiri. Nah. Tidak perlu harus bersama-sama kompak satu suara. Nah, baca sendiri-sendiri. Baca sendiri-sendiri. Terbiah sendiri-sendiri, lebih kalau emang di situ pas kebetulan bersamaan dengan hal yang tidak sengaja pada jais. Sedangkan dengan satu suara, satu komando dari di depan bertalbiah. Nah, karena yang disunahkan adalah bertalbiah, tidak dengan bersama-sama, sendiri-sendiri silahkan. Silahkan sendiri-sendiri bertalbiah dengan mengeraskan suaranya, dengan mengeraskan suaranya. Nah, apakah orang yang sedang dalam keadaan ihram boleh mendengarkan murattal dengan memakai ini? Pada jais, boleh jais. Sibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas sibukkan dengan berzikir ketika ihram. Jangan disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, lagi ihram baca Quran misalkan. Sambil nunggu Mekah, baca Quran. Selesai. Sibukkan diri dengan berzikir. Banyak zikir. Dengar murattal, boleh. Baca Al-Quran, termasuk dari zikir, boleh. Perbanyak talbiyah, boleh. Jelas, banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhi dengan suatu hal yang sia-sia. Gosip di mobil. Namimah. Atau menggibah ketika di mobil dengan yang di pinggirnya, hindari hal seperti ini. Jangan sampai ibadah seseorang dicampuri dengan kemaksiatan. Baik ketika umrah, ketika haji, jangan sampai dicampuri dengan kemaksiatan. Sedang dalam keadaan ihram, merokok misalkan. Ini kemaksiatan, kupastikan. Sudah haram di luar dan melakukannya ketika ihram, ketika ibadah. Nah, hal ini perlu dihindari. Melakukan kemaksiatan ketika dalam keadaan ihram. Ada wanita lewat, tundukkan pandangannya. Nah, karena di sana akan berkumpul bukan hanya dari orang Indonesia saja. Dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Nah, Indonesia, Malaysia, Singapura ketika haji. Dari India, dari Turki dan sebagainya. Jangan memanfaatkan kesempatan. Lihat kesempatan, belum pernah melihat perempuan orang Turki, Libanon dan sebagainya. Nah, tundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu kepada wanita siapa saja. Yang jelas yang bukan mahramnya. Kalau mahram jais. Yang bukan mahramnya pada siapa saja. Mau orang Indonesia, orang Turki, orang Libanon, orang Saudi, tundukkan pandangannya. Nah, jangan sampai dicampuri hajinya dengan kemaksiatan. Karena sebagaimana telah kita lewati, bahwa haji yang mabrur adalah haji yang tidak diiringi dengan kemaksiatan. Yang diantaranya yaitu melihat kepada sesuatu yang bukan mahramnya. Ghadul basar. Kita diperintahkan untuk ghadul basar. Istiqomah di dalam ghadul basar. Baik. Kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naqtafi lahuna subhanakallah wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.